Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, memasuki silsilah nomor 60 yang bertemakan berikan sambutan hangat. Apa? Berikan sambutan hangat. Sebagaimana yang kita ketahui semua, bahwa anak itu adalah merupakan permata yang sangat indah yang akan menghiasi rumah tangga seseorang, sehingga kita dapati rumah tangga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum kehadiran anak maka rumah tangga itu tidak seramai, tidak segembira rumah tangga yang ada anak-anak di dalamnya. Dan ketika anak itu gembira, maka orang tua pun juga akan ikut gembira. Ketika anak itu bisa tertawa, maka orang tua pun akan ikut tersenyum, bahagia melihat anak-anaknya yang ceria. Namun, membuat anak senang, membuat anak bahagia, itu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Membuat anak terus bahagia, gembira, senang, itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Karena kita temukan tidak sedikit anak-anak yang justru ketika berada di rumah, dia merasa tidak nyaman di rumah. Dia merasa tidak bahagia tinggal di rumahnya. Bahkan tidak sedikit kita temukan anak-anak yang justru merasa senang ketika tinggal di luar rumah. Merasa senang ketika tidak ada orang tuanya. Dan ini tentu adalah sebuah fenomena yang memprihatinkan. Bagaimana anak justru ada orang tuanya, dia merasa tidak nyaman. Bahkan dia menunggu-nunggu, kapan orang tua itu pergi. Kalau ternyata orang tuanya tidak juga pergi dari rumah karena bepergian atau satu dan lain hal, maka dia yang memilih untuk keluar dari rumahnya. Karena dia merasa tidak tenang, merasa tidak bahagia untuk tinggal di rumahnya sendiri. Dan perlu diketahui, wahai para orang tua, bahwa anak yang gembira, anak yang senang, itu merupakan salah satu ciri bahwa anak itu punya semangat. Jadi ketika anak itu gembira, ceria, itu tanda bahwa anak ini punya semangat yang tinggi. Ketika anak sudah punya semangat yang tinggi, maka dia akan aktif dalam kesehariannya. Baik dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat secara duniawi, maupun hal-hal yang bermanfaat secara ukhrawi. Ketika anak itu bahagia, ketika anak itu senang, bahasa Jawane bombong. Ya. Ketika anak itu bombong, ketika anak itu senang, bahagia, suasana hatinya cerah, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan bersemangat untuk menjalankan hal-hal yang sifatnya positif. Baik itu dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, maupun hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, anak-anak akan terbiasa ya, untuk melakukan hal-hal yang bersifat inovatif. Ya, melakukan inovasi, ya, membuat sebuah karya, entah itu gambar, entah itu mainan, atau yang sifatnya ilmiah, menggarap PR dengan tenang, dengan ceria, atau sesuatu yang sifatnya ukhrawi, anak jadi rajin ngaji, anak jadi rajin beribadah, anak jadi rajin belajar agama, anak jadi rajin untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah merupakan salah satu ya, di antara buah keceriaan dan kegembiraan anak. Makanya kita sebagai orang tua tentu punya tugas. Ya, punya tugas selain kita memberikan nafkah ya, berupa sandang, pangan, papan untuk anak-anak kita. Kita juga punya tugas bagaimana membuat anak ini gembira. Sebagian orang tua mengira bahwa kegembiraan itu adalah dengan cara membelikan mainan yang mahal dan banyak. Sebagian orang tua berpikir seperti itu. Kalau anak pengen gembira, gampang. Ya, tinggal dibelikan mainan yang banyak. Ya, mau apapun yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, yang banyak, nanti kan anak akan gembira. Ini menurut sebagian orang tua. Sebagian orang tua yang lainnya berpendapat, kalau misalnya pengen anak gembira, kita harus manjakan anak itu. Kita turuti setiap permintaannya. Anak baru STK minta HP, belikan apa? HP. Ya. Bahkan belikan HP yang banyak fiturnya, ya. Yang banyak fasilitasnya. Sehingga anak itu bisa ngapain saja. Anak minta ini, minta itu, minta pokoknya apapun yang diminta oleh anak penuhi, maka dia akan bahagia. Apakah seperti ini yang kita maksudkan? Tentu bukan seperti itu yang kita maksudkan. Justru ketika orang tua mengambil langkah tersebut, menuruti setiap permintaan anak yang baik maupun yang tidak, yang perlu maupun yang tidak, yang memberatkan maupun yang tidak, kalau misalnya orang tua menyikapi anaknya dengan sikap seperti itu, justru malah hal itu akan membuat anak menjadi tidak mandiri dan menjadi anak yang manja. Nah, terus bagaimana Ustaz caranya membuat supaya anak itu bahagia, betah tinggal di rumahnya? Salah satu kunci intinya, salah satu cara utamanya, selain taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu yang utama, adalah bagaimana kita memberikan perhatian dan kasih sayang dengan baik kepada anak-anak kita. Perhatian dan kasih sayang, care. Punya perhatian kepada anak-anak kita. Punya kasih sayang yang tinggi kepada anak-anak kita. Dan mana perhatian dan kasih sayang itulah yang insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat anak menjadi tenang dan merasa nyaman. Kalau hati anak sudah tenang, jiwanya sudah merasa nyaman, maka akan muncullah rasa bahagia dan gembira. Di antara langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh anak, yang bisa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang adalah memberikan sambutan yang hangat kepada anak. Memberikan apa? Sambutan yang hangat. Jangan dibayangkan sambutan itu kita gelarkan karpet nopo? Karpet merah. Kemudian kedatangan anak kita kita sambut dengan drum band. Bukan itu maksudnya. Ya. Sambutan yang hangat itu adalah ketika anak kita pulang sekolah misalnya. Maka kita dengan setia menunggu, ya, entah itu di depan pintu atau di belakang pintu. Karena kita tahu anak kita rata-rata pulangnya jam berapa. Ya, misalnya kita sudah tahu yang full day school misalnya, yang full day school pulangnya jam 4, jam 5. Yang enggak full day school paling pulangnya ya sekitar jam 1. Kita sudah tahu jam pulangnya anak. Maka kita luangkan waktu kita untuk menunggu. Begitu kita dengar anak kita mungkin pakai sepeda misalnya, kemudian dia sudah kedengaran suara ban sepedanya yang berjalan di depan rumah kita, di halaman kita, atau mungkin dia menyalakan apa namanya kering-kering yang ada di atas sepedanya, atau mungkin anak kita ya dijemput oleh seseorang pakai mobil, begitu kita sudah dengar suara mobil, oh anak saya datang, maka begitu anak itu akan masuk rumah kita sambut, ya kita sambut, kita peluk anak tersebut dengan penuh wajah yang ceria, dengan senyuman yang manis. Ya, siapa anak yang enggak suka digitukan? Siapa anak yang enggak suka digitukan? Bagaimana enggak suka? Anak baru pulang itu kan capek. Capek, panas. Mungkin tadi di sekolahan ada apa? Ada masalah, dimarahi sama guru atau berkelahi ya dengan temannya. Begitu pulang sampai ke rumah, Masya Allah, langsung disambut dengan senyuman dari anak, dari orang tua. Maka seakan-akan masalah-masalah yang dia bawa dari rumah itu seakan-akan plong, hilang seakan-akan, subhanallah. Ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu bisa membandingkan ketika bapak ibu baru bepergian datang disambut oleh anak. Senang atau tidak? Senang. Ya. Kita baru berjalan, tahu-tahu anak kita dari pintu sudah manggil-manggil kita, ibu, bapak, abi, umi, senang. Ya. Loh, kita yang tua saja senang digitukan, apalagi? Apalagi anak kecil. Ya. Inilah salah satu yang akan membuat anak itu menjadi betah, menjadi senang. Bahwa keberadaan dia di rumah itu dihargai. Ya. Tidak seperti ungkapan wujuduhu ka'adamihi, yang artinya ada enggak ada sama saja. Ya. Ada sebagian anak merasa gitu kan sama orang tuanya. Dia ada atau tidak ada, seakan-akan orang tua kayak enggak ada respon apa-apa. Jadi anaknya ada atau tidak ada, orang tuanya enggak peduli. Jangan seperti itu. Itu salah satu yang membuat anak menjadi tidak betah, tidak bahagia, tidak gembira ketika tinggal di rumahnya. Maka ketika anak kita pulang kita sambut. Ya. Syukur-syukur ketika anak itu pulang dia sukanya apa? Ya, misalnya dia suka makanan anu, suka minuman anu, sudah disediakan sama orang tuanya. Masya Allah, pulang-pulang panas-panas ya, sampai ke rumah ternyata sudah siap ada minuman seger buat anak kita. Walaupun tidak harus selalu seperti itu. Akan tetapi ini adalah salah satu cara yang perlu dilakukan oleh orang tua supaya anak-anak kita itu merasa senang dan bahagia. Ya. Saya pernah mendapatkan cerita yang mengenaskan. Yeah. Bukan mendapatkan cerita, saya menemui sendiri pelaku cerita tersebut. Pada suatu hari, beberapa tahun yang lalu, udah agak lama, saya ngajar anak-anak TPQ di pondok ini. Sore-sore, ke tengah-tengah saya ngajar, saya perhatikan ada anak yang kelihatan lesu gitu. Yeah. Ada anak yang kelihatan lesu sekali. Kemudian lama-lama anak itu nangis. Lama-lama anak itu nangis. Maka saat itu saya pikir, oh mungkin ini anak ini dinakali sama temannya. Akhirnya saya tanya sama teman-teman yang ada di sampingnya, ayo siapa yang nakali itu? Enggak Ustadz, dia nangis sendiri. Loh, ada apa? Maka kemudian saya deketi, pelan-pelan saya deketi. Ada apa nak? Dia enggak mau cerita, cuma nangis saja sambil megang perutnya. Sambil megang apa? Perutnya. Akhirnya mungkin, oh ini mungkin sakit perutnya. Maka saya tanya, sakit perut ya? Iya, kenapa? Lapar. Apa? Lapar. Loh, apa tadi? Ini sore-sore ya? Ini cerita sore-sore habis asar. Ya. Apa tadi enggak makan? Dari pagi belum makan. Subhanallah. Dari pagi belum makan. Sarapan belum. Pulang sekolah siang belum juga. Sore langsung berangkat ngaji. Ya wajar kalau perutnya apa? Sakit. Maka satu saya langsung bilang sama istri, bikinkan apa namanya teh anget, kemudian ada apalah di situ, ada pisang goreng atau ada makanan apa supaya mengganjal perutnya. Ketika saya tanya lebih lanjut, ternyata subhanallah, orang tuanya ini ketika dia belum bangun, orang tuanya sudah berangkat kerja. Ya. Kemudian ketika pulang dia, orang tuanya gak nyiapin apa-apa di rumahnya. Jadi gak ada apa-apa, mau makan apa gak ada yang mau dimakan kok. Saya bilang subhanallah. Ya. Begitulah, begitukah perhatian kita kepada anak-anak kita. Kalau memang orang tua beralasan, saya melakukan itu untuk masa depan anak saya. Gak usah jauh-jauh masa depan. Masa yang di depannya saja itu gak bisa kok ditangani. Gimana bicara masalah masa depan? Iya. Maka ini harus kita perhatikan, wahai para orang tua. Kita ketika datang, ya misalnya suami misalnya, kadang suami datang sampai ke rumah, langsung disambut oleh istrinya, kita capek baru bekerja, sudah ada air yang tersedia di situ, kesukaan kita, kalau sukanya jus sudah ada jus, sukanya air putih sudah ada air putih, sukanya teh sudah ada teh, itu kan senang, enak gitu loh. Begitu pula anak-anak kita pun merasakan yang serupa. Maka sambutan hangat, ya, yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak, ini sangat penting untuk menimbulkan kebahagiaan yang ada di dalam diri anak-anak kita. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mencontohkan sambutan hangat tersebut. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Ja'far. Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhuma. Ya. Ketika beliau masih kecil saat itu, beliau bercerita, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin tulqiya bina." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau baru pulang dari bepergian jauh, maka anak-anak, ya, ya, cucu-cucunya, anak-anaknya itu dibawa oleh keluarga untuk menjemput kehadiran beliau. Jadi dibawa, jadi misalnya Nabi SAW kan dari Mekah misalnya ke Madinah misalnya. Belum sampai ke Madinah, ya kami ini sudah menunggu beliau, menunggu kehadiran beliau, ya. Qala fatulqiya bi wa bil Hasani au bil Husain. Pada suatu hari Nabi SAW baru pulang dari bepergian jauh. Maka aku pun, yaitu Abdullah ibnu Ja'far, beserta dengan Al-Hasan atau Al-Husain, ya, datang menunggu kehadiran Nabi SAW. Baik, terus apa yang dilakukan? Fahamala ahadana baina yadaihi wal akhar khalfahu hatta dakhalnal Madinah. Maka kemudian, begitu Nabi SAW melihat bahwa anak-anak kecil ini, cucu-cucu beliau, ya, keponaan-keponaan beliau, putra-putra beliau, pada nunggu kehadiran beliau, begitu beliau melihat mereka, langsung kata Abdullah bin Ja'far, aku, yaitu Abdullah bin Ja'far, dinaikkan di atas kendaraan beliau di bagian depan, sedangkan Al-Hasan atau Al-Husain dinaikkan di bagian mana? Belakang. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW naik kendaraannya, sampai masuk ke Madinah, sampai ke rumah. Lihat. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sambutan yang hangat. Ya. Walaupun saat itu capek, namanya juga baru bepergian jauh. Apalagi bepergian jauh saat itu fasilitasnya apa? Unta. Kalau sekarang fasilitasnya apa? Mobil. Ada AC-nya enggak? Ada AC-nya, nyaman. Ya. Saat itu jauh lebih capek, panas, debu dan seterusnya. Ya, mungkin lapar. Akan tetapi Nabi SAW subhanallah menyempatkan hal itu. Saya jadi ingat jadi bapak kami Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullahu taala dahulu itu kalau baru pulang dari mana kan beliau selalu pakai sepeda, ya, selalu pakai sepeda kemana-mana pakai sepeda. Begitu baru sampai ke dekat halaman sudah kering kering kering kering. Ya. Langsung anak saya yang pertama yang saat itu ada yaitu Abdul Rahman langsung memanggil kakeknya. Jadi Abdul Rahman ini manggil kakeknya Jaddi. Jaddi itu bahasa Arab yang artinya kakekku, ya. Yang artinya kakekku. Atau kalau orang Jawa mengatakan kung, eyang apa? Eyang kakung. Langsung panggil Jaddi dengan teriak itu. Langsung beliau berhenti sebentar. Kemudian si Abdul Rahman ini dinaikkan ke goncengannya, ke goncengan sepedanya, kemudian dituntun itu sepeda sampai masuk ke rumah. Paling cuma jarak berapa ya? Cuma jarak 5 meter lah. Akan tetapi sampai sekarang itu masih diingat sama anak saya. Lihat bagaimana yang namanya sambutan hangat. Ya. Pulang, sudah hafal itu kalau pulang bawa apa, ya. Seringnya itu bawa susu kotak, ya. Jadi ketika anak itu pulang, ketika orang tua itu pulang bawa sesuatu itu Masya Allah akan sangat dinikmati oleh anak-anak kita. Dan saya juga ingat dahulu ketika masih kecil, ketika ibu pulang dari sekolah, pokoknya yang dibongkar pertama kali tas. Ya, bongkar pertama kali tas itu. Pokoknya kalau di situ ada makanannya ya sudah, rebutan sudah. Ya. Atau yang saya cari saat itu nggak mesti makanan, buku cerita. Ya, jadi ibu saya saat itu karena guru di mana di SD akhirnya di perpustakaan sekolah kan banyak buku cerita. Ya. Saat itu pokoknya bongkar bongkar bongkar ketemu buku cerita langsung diambil. Kalau ternyata nggak bawa apa-apa marah. Ya jadi subhanallah lihat bagaimana anak itu seneng ya ketika mendapatkan sambutan hangat dari orang tuanya. Ini adalah materi pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga setelah ini kita bisa mempraktekkan hal itu, memberikan sambutan hangat kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke meja kami. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini yang semoga bermanfaat buat kita semua berkenaan dengan kita memberikan sambutan hangat kepada buah hati kita. Baiklah Ustaz, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar Radio Insani yang datangnya dari hamba Allah di Kalimana yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, keponakan saya dari SD hingga SMA tidak pernah keluar rumah kecuali sekolah. Apakah itu tindakan yang wajar Ustaz? Mohon nasihatnya. Anak yang nggak pernah keluar rumah dari SD sampai SMA, apakah itu wajar? Tergantung dia ini nggak keluar atau nggak boleh keluar. Ya, tidak keluar atau nggak boleh keluar. Sekarang kalau dia nggak keluar karena memang kepribadiannya pendiam, maka sebenarnya itu bisa meminimalisir sesuatu yang sifatnya negatif. Akan tetapi tentu orang tua perlu mengajak anak untuk latihan sosialisasi. Ya. Saya cerita lagi. Ingat dulu, banyak hal-hal yang bisa saya ambil dari bapak kami Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah. Beliau tahu bahwa anak saya yang pertama itu anaknya penakut, minder. Ya. Jadi kalau ketemu sama orang lain itu takut. Bahkan relatif sering nangis. Padahal nggak diapa-apain. Maka beliau tahu bahwasannya anak ini memang punya sifat seperti ini. Maka beliau sering beliau ajak keluar, ya, pakai sepeda digonceng keliling, ya. Kemudian supaya dia ngelihat orang gitu loh, ya. Supaya dia ngelihat orang, ngelihat manusia banyak, ngelihat sesuatu yang rame gitu. Sehingga dia itu mulai sedikit demi sedikit tidak lagi merasa minder. Ya, tidak lagi penakut. Ini adalah salah satu hal cara yang bisa kita terapkan untuk membiasakan anak bersosialisasi dengan lingkungannya. Jadi tergantung anak itu gak boleh keluar, atau memang anak itu kepribadiannya memang seperti itu. Kalau kepribadian seperti itu, ada sisi positifnya walaupun tetap dibiasakan untuk latihan sosialisasi. Kemudian kalau gak boleh keluar, anak itu memang gak boleh keluar sama orang tuanya, kenapa gak boleh keluar? Tentu ada alasannya. Kalau alasannya orang tua, kalau keluar nanti anak ini pergaulan di sekeliling itu rusak. Ya, karena mungkin dia tinggal di suatu komunitas, di suatu perkampungan, ya suatu wilayah yang di situ rata-rata orang anaknya rusak-rusak. Nah, kalau itu enggak apa-apa. Ya, itu bagus, berarti melindungi anak dari pergaulan yang jelek. Itu bagus. Asalkan di rumahnya, ya, asalkan di rumahnya disediakan sesuatu yang bisa menghibur dia, ya, bisa buat dia untuk menyalurkan hobinya, ya, aspirasinya dan seterusnya. Dan dia juga orang tua ini berusaha mencari komunitas lain yang baik sehingga anak ini bisa tetap bersosialisasi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat buat yang bertanya. Kita lanjut Ustaz, pertanyaan kami ambil dari Radio Binbas Yogyakarta yang bertanya dari Dizan di Bantul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang anak yang gemar bermain HP itu sesuatu yang terlarang Ustaz? Mohon nasihatnya. Apakah anak yang suka mainan HP itu terlarang? Tergantung. Satu, kebutuhan. Ya, kebutuhan. Yang kedua, apa yang dimainkan? Apa yang dimainkan? Pertama, kebutuhan. Sekarang anak itu butuh atau tidak? Ya, anak TK butuh HP atau tidak? Bahkan anak SD butuh HP atau tidak? Kalau misalnya tidak butuh, maka sebaiknya tidak. Ya, maka sebaiknya tidak. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah apa konten yang dilihat di dalam HP itu. Kalau konten yang dilihat dalam HP itu adalah sesuatu yang positif, maka tidak apa-apa. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu anak. Ada Al-Quran, ada doa-doa keseharian, ya. Kemudian juga ada video-video yang inspiratif, ya, yang bisa menggugah semangat anak. Ya. Yang seperti itu tidak apa kalau itu yang dimaksud dengan konten yang dilihat. Tapi kalau misalnya yang dimaksud dengan konten yang ada dalam HP itu adalah, maaf, tontonan-tontonan yang tidak bermoral, ya, dan ini sangat dikeluhkan oleh para orang tua di zaman kita ini karena canggihnya alat komunikasi tersebut. Sekarang anak-anak bisa internetan di HP kemudian melihat hal-hal yang sifatnya negatif, ya, film-film, maaf, porno dan seterusnya, gambar-gambar yang tidak layak untuk dilihat. Nah, kalau itu yang dimaksud, ya jelas nggak boleh. Ya, entah pakai HP, entah pakai televisi, entah pakai apa saja, haram hukumnya, nggak boleh. Ya. Ini kalau itu yang dimaksud. Yang dimaksud, yang dilihat itu apa? Ya. Ini, atau misalnya sekedar yang dilihat adalah game misalnya. Saya terus terang, ya, dengan masalah game ini, saya melihat lebih banyak negatifnya dibandingkan apanya? Dibandingkan positifnya. Pertama, game, ya, entah itu perang-perangan atau apa dan seterusnya itu, kadang-kadang pemain-pemainnya itu wanita, ya, walaupun kartun, ya, pakai pakaian yang sangat minim, ya, dengan menonjolkan aurat. Dan itu banyak. Itu baru masalah pergaulan. Belum ketika kita melihat tentang konten keyakinan, ideologi yang ada di situ. Saya pernah membaca suatu buku, ya, tentang game, bagaimana orang-orang musuh-musuh Islam itu menyusupkan pemahaman-pemahaman mereka, ya, tentang dewa, ya, kemudian tentang setan, gambaran tentang orang yang berjenggot, yang bengis, ya, yang seperti ini kan, ini nggak terasa telah membuat pola pikir yang negatif tentang kebaikan itu di dalam benak anak-anak kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ketagihan, ya. Anak itu, ya, bukan hanya anak, manusia laki-laki dewasa pun juga, kalau sudah main game, sekali masuk satu level dan dia berhasil melewati level itu, dia akan penasaran ingin level berikutnya. Dan memang yang bikin game itu memang dia akan berusaha bagaimana, ya, seseorang itu main game sampai tidak ada batasnya. Sehingga ketika main gitu, dia akan terus, terus, terus, terus. Apalagi pakai HP, dipencet-pencet-pencet lama-lama apa? Lama-lama dol itu, rusak HP-nya. Nah, ini yang ketiga, yang kedua membuat ketagihan, yang ketiga merusak HP. Ya kalau saya pribadi enggak setuju dengan hal yang seperti itu, ya. Kalaupun makanya di sini perlu ada pengawasan dari orang tua kepada anak-anak ketika sedang bermainan HP, yang dilihat apa, kemudian yang dimainin apa, ditegur anaknya. Nah, makanya di sini perlu ada alternatif. Perlu ada alternatif buat anak-anak. Ketika saya sampaikan di awal, tidak mesti kita menuruti permintaan anak, apa yang diminta. Bukan berarti kita nggak perlu memberikan mainan. Ya, perlu kita belikan mainan buat anak-anak kita. Ya, yang syukur-syukur yang edukatif, sebagai ganti alternatif supaya anak-anak itu punya kesibukan yang bisa melupakan dia dari sesuatu yang sifatnya negatif. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut Ustaz, pertanyaan berikutnya datangnya dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatkan kepada kami berkenan dengan anak kami Ustaz. Anak kami terasa sangat manja Ustaz, dikarenakan harus minta ditemani ketika bermain atau mungkin beraktivitas, hingga kami merasa kesulitan untuk melakukan aktivitas rutinitas kami, misalnya kami bekerja. Apakah anak di usia dini nanti akan menyebabkan anaknya ini tidak mandiri ketika selalu minta ditemani Ustaz? Mohon nasihatnya. Pertama begini ya, Bapak Ibu yang kami hormati. Ketika anak itu minta ditemani sama orang tuanya, itu menunjukkan bahwa anak itu merasa butuh kepada orang tua. Dan ketika anak merasa butuh kepada orang tuanya, inilah modal yang sangat mahal. Yang kalau sampai disia-siakan, maka orang tua akan menangis menyesali hal tersebut. Anak merasa butuh dengan orang tuanya. Itu adalah modal yang sangat berharga untuk orang tua bisa mendidik anaknya. Maka ketika anak minta ditemani sama orang tuanya, alhamdulillah, berarti dia merasa butuh dengan orang tuanya. Ya. Ustaz, bagaimana nanti pekerjaan? Nah, di sinilah pentingnya membagi waktu. Ya. Bisa kita bikin jadwal buat anak, kapan dia ditemani, kapan tidak. Ya. Walaupun anak-anak yang usianya dini, itu memang dia sangat perlu ditemani sama siapa? Orang tuanya. Karena dia belum bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak. Na'udzubillah min dzalik loh, banyak kejadian anak main pisau, ya orang tuanya, ya mending kalau orang tuanya lagi ngaji, orang tuanya lagi nonton TV, ya anaknya mainan pisau, akhirnya na'udzubillah min dzalik terluka parah, atau mainan api sampai rumahnya kebakaran, atau subhanallah mainan itu loh karbol, karbol yang buat apa namanya bersihin apa? Bersihin keramik, terlepas kemudian kena matanya sampai buta. Nauzubillah min dzalik. Ini yang seperti ini kita tuh harus hati-hati gitu loh. Setrika, ya listrik, ya mainan listrik. Anak kan nggak tahu ini kabel apa ditarik, ternyata nauzubillah min dzalik kesetrum. Ya, ini kita harus perhatikan yang seperti ini. Harus kita perhatikan yang seperti ini. Makanya. Tergantung anak itu minta ditemani seperti apa. Tapi secara asal memang anak kecil perlu ditemani orang tuanya, walaupun kita bisa mengatur waktu. Ya. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah di Bogorto yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, bagaimana dengan seorang anak yang hanya perhatian lewat media sosial saja? Bagaimana cara mengasih tahu kepada orang tua kita untuk memperhatikan langsung kepada anaknya? Mungkin ini kecanduan dengan Facebookan atau mungkin WhatsAppan, Ustaz. Mohon nasihatnya. Yang kecanduan siapa? Orang tuanya atau anaknya? Tahu lagi Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Bogorto, Ustaz, Afan, bagaimana dengan seorang anak yang hanya diperhatikan lewat sosial media saja? Bagaimana cara mengasih tahu kepada orang tuanya untuk memperhatikan langsung kepada anaknya? Mungkin dengan menasihati melalui BBM, melalui WhatsApp, atau mungkin di jaring sosial. Mohon nasihatnya, Ustaz. Tentunya begini ya, adanya fasilitas media sosial, WhatsApp, BBM dan seterusnya, itu tentu perlu digunakan untuk sesuatu yang sifatnya positif. Dan tadi bagus, jadi orang tua memanfaatkan itu sebagai sarana untuk menasihati anaknya, itu bagus, alhamdulillah. Akan tetapi tentu nggak bisa hanya sekedar pakai kayak gitu saja. Ya bedalah rasanya ya ketika anak mendapatkan nasihat langsung dengan dari lisan orang tuanya sambil dibelai, sambil dipeluk, dengan anak membaca nasihat dari apa? Dari HP, walaupun itu dari siapa? Dari orang tuanya. Ya jelas beda rasanya. Ya. Ketika Anda duduk sama istri Anda ngobrol, sama Anda SMS-an, sama enggak? Beda, ya. Tetap ada perbedaannya. Walaupun ya, tetap enggak apa-apa menggunakan sarana itu untuk kebaikan, bahkan itu bagus. Ya, bahkan itu bagus. Ya. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita berikan kesempatan kepada pendengar dan juga pemirsa Roja TV. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang disampaikan. Ada pertanyaan dari seorang ibu di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki anak perempuan usia remaja 16 tahun. Anak saya ini tidak bisa akur dengan ayahnya. Dia pernah bicara kepada saya bahwa ada ayah dan tidak ada ayah sama saja, mending tidak ada sekalian. Saya sudah memberikan nasihat kepada anak saya, akan tetapi tidak mau mendengar karena dia menilai bahwa ayahnya memiliki sifat yang keras dan sering dimarahi. Mohon nasihat untuk Ustaz kepada saya agar bisa memberikan yang terbaik untuk anak perempuan saya. Terima kasih. Pertama tentu perlu dilihat pemicunya apa. Jadi perselisihan antara anak dengan ayah itu apa sebabnya? Kalau tadi saya tangkap sebabnya mungkin ayah sering marah-marah. Marah-marahnya karena apa? Ya, marah-marahnya karena apa? Karena anak melakukan kesalahan atau marah tanpa sebab? Jadi kembali kepada permasalahan tadi, bahwa anak dimarahin sama ayahnya karena apa? Ya, anak dimarahin sama ayahnya karena ayahnya sekedar marah-marah saja tanpa alasan, atau karena anaknya ini melakukan kesalahan? Ini juga harus dibahas. Nah, kalau ternyata anak tersebut dimarahi oleh ayahnya karena anaknya melakukan kesalahan, maka anaknya yang perlu digarap sama orang tuanya, sama ibunya. Nah, kalau misalnya ayahnya ini marah-marah tanpa sebab, maka ayahnya ini yang harus digarap sama ibunya. Ya. Maka di sini sebenarnya dari dua sisi perlu diberi masukan. Jadi ibu memberi masukan kepada anak ibu, dan juga ibu memberikan masukan kepada suami ibu. Tentunya dengan cara yang baik masing-masing. Ya. Dan memberikan bagaimana memberikan masukan kepada suami bagaimana efeknya. Ya. Bagaimana efeknya manakala anak ini disikapi dengan cara yang sudah diterapkan. Bagaimana anak merasa tidak butuh dengan orang tua, dan ini berbahaya sekali. Ya. Anak merasa ayah ada dan tidak ada sama saja, itu bahaya. Bahkan sampai-sampai anak merasa bahwa keberadaan ayah itu membuat rumah ini menjadi apa? Menjadi panas, menjadi kayak neraka, na'udzubillah min dzalik. Nah, yang seperti ini harus kita perhatikan. Yang seperti ini harus kita perhatikan. Ya. Baik. Nanti dulu, satu pertanyaan nanti. Kembali kami angkat dari Bapak Abdurrahman di Bekasi. Ya Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz, untuk memberikan pemahaman kepada anak kita bahwa mencari uang adalah berat dan butuh kerja keras dari orang tua. Bolehkah bagi kita untuk menyuruh anak melakukan sebuah pekerjaan yang kita sesuaikan dengan kemampuan mereka, kemudian kita berikan uang atau upah kepadanya agar lebih bersemangat? Mohon penjelasan dari hal ini. Bolehkah kita memperkerjakan anak kita? Jadi memberikan tugas kepada anak kita, kemudian kita berikan upah untuk ngasih tahu bahwa bekerja untuk mencari uang itu tidak mudah. Ya, kalau tujuannya itu, tujuannya adalah ngajari anak bagaimana sulitnya mencari uang, tidak apa-apa insya Allah. Kalau kita perhatikan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu dari kecil sudah terbiasa untuk apa? Untuk angon wedhus. Apa angon wedhus? Mengembala kambing. Disebutkan oleh beliau ala qararita, ya. ala qararita li ahli Makkah. Jadi beliau SAW itu mengembala kambing milik penduduk Mekah untuk mendapatkan upah. Untuk mendapatkan apa? Upah. Ya, upahnya mungkin beberapa kepeng kalau istilah kita sekarang, berapa rupiah. Jadi dari kecil Nabi SAW sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa untuk bekerja. Nah, beliau juga biasa diajak oleh pamannya untuk berniaga ke negeri Syam. Ya. Yang itu kemudian akan menjadi modal beliau, ya. Salah satu modal beliau untuk mandiri, ya. untuk menangani umatnya dan seterusnya. Maka tidak apa-apa, akan tetapi tentunya, ya, tentunya jangan modelnya kayak bos dan siapa? Bos dan anak buah, ya, tetap berbeda lah, ya, tetap berbeda. Jadi kalau niatnya seperti itu, semoga tidak apa-apa. Sambil dijelaskan kepada anak bahwa ayah atau ibu mengajarkan ini, ya. Ayah atau ibu mengajarkan ini kepada kamu, ya, itu maksudnya bukan karena ingin membuat kerja rodi atau romusa, bukan. Akan tetapi ini adalah untuk kebaikan kamu. Ini perlu dijelaskan kepada anak. Khawatirnya kalau nggak dijelaskan kayak itu, anak dikira wah ayah ini kok menganggap saya kayak pembantu saja, gitu. Itu kan perlu dijelaskan juga kepada anak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz datangnya dari pendengar radio Binpas di kesempatan hari ini yang bertanya. Maaf Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami ketika anak kami menanyakan tentang kakek dan neneknya yang qadarullah sudah bercerai. Mohon bagaimana cara memberikan penjelasan kepada anak kami ini. Bertanya tentang kakek dan neneknya sudah bercerai, ya tergantung anak itu usianya sudah bisa untuk dijelasin secara realita atau tidak. Kalau anak itu sudah bisa dijelasin secara realita, jelaskan saja bahwa perceraian di dalam Islam itu diperbolehkan manakala dibutuhkan, ya. Kalau memang anak itu sudah bisa diajak untuk berpikir, kalau anak itu belum bisa diajak untuk berpikir, ya katakan saja kakek dan nenek sudah berpisah. Ya, masing-masing sudah punya rumah sendiri, ya. Mungkin pakai bahasa-bahasa yang bisa dicerna oleh otak mereka. Jadi tergantung bagaimana usia dan tingkat pemahaman anak tersebut. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.